Saya bersama orang-orang yang bersama dengan ulama. Tetapi tetangga saya memboikot saya. Alasannya saya tidak ikut kalimnya Aceh. Sampai-sampai dia melarang untuk istrinya tidak ke rumah anak. Dan bagaimana hak bertetangga bagi anak. Inilah bukti lahapnya Dulkarnain, Makirnya, dan yang bersamanya. Tadi telah kita dengarkan bahwa tadi itu sudah berapa? Sudah jelas. Dan datangnya dari siapa juga kita sudah paham. Tapi ternyata masih ada di hari ini seperti ini. Kalau memang bukan itu jujur dengan tobatnya, benar dengan tobat, dia mengatakan, kamu tidak boleh seperti ini, orang-orang seperti ini modelnya. Ya harus. Kamu kalau tidak melakukan perubahan atau tidak, saya akan tinggalkan kamu. Saya akan peringatkan orang-orang dari kamu. Tapi mana? Dia mengatakan, saya bertobat, saya berbukin yang lain. Untukin yang lain. Saya bertobat. Untukin yang lain. Itu bukan tobat, itu namanya provokator. Nah, seharusnya ada orang yang bersama ulama disebuti. Wapulasi bersama dengan ulama. Yang kita berikan itu hanya ada. Seandainya yang ditahdir itu orang-orang yang bersama dengan ulama, harus nanti bersorak-sorai karena ternyata ditahdir bukan idolanya. Allah mustahil kita dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak ada lain bagi kita kalau memang kita tidak bisa menasihatinya. Kamu sabar. Dan kita menghindari tentunya dari bersama dari gangguannya dan menghindari tidak bersamanya, menghindari dan terus kita tentunya bersikap, ya, sikap yang dibimbing oleh para ulama, Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Adapun hubungannya dengan tetangga, ya kalau tetangga itu tetangga yang baik, kita berhubungan. Kalau tetangga itu tetangga yang mengganggu, kita tidak berhubungan. Dia mengganggu masalahnya. Dia mengganggu kita dengan lisannya, dengan perbuatannya. Dia yang seharusnya kita muliakan sebagai tetangga, dia tidak menginginkan kemuliaan tersebut dengan gangguannya. Sehingga Allah SWT tentunya orang yang seperti ini ditinggalkan, dijauhi. Alhamdulillah. Kita tidak mengganti dengan mereka sebagaimana tadi telah disebutkan, karena kita menjaga agama kita. Mereka sangat bisa untuk memasukkan subhat mereka. Sangat bisa untuk memasukkan subhat mereka. Subhat yang mereka buat bukan datanya dari ulama. Mereka buat, mereka titipkan bahwa ini dari ulama. Ini dari syekh fulan. Padahal syekh fulan tidak berkata demikian. Cukup bagi kita penipuan mereka. Jika mereka mengatakan, siapa yang tidak mendatangi gaulahnya siapa? Gaulahnya Syekh Usman Hakani yang kebetulan dia tidak datang, beliaunya tidak datang. Yang datang hanya siapa? Ya Abdul Haji dengan siapa? Ahmad Syamdan dan yang lainnya. Disebarkan fatwa dusta oleh mereka dengan tumanak dan serius. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, siapa yang tidak mendatangi gaulahnya mereka berarti dia adalah menentang apa? Menentang dunia. Atau yang semangat dengan ini. Ya subhanallah. kedustaan. Dan setelah tahu kedustaan itu mereka bertobat dari kedustaannya. Pernah mereka mengatakan, Allah walaupun boleh kamu telah menyebarkan kedustaan. Ada di antara mereka yang mengaku demikian? Diam semua, seribu bahasa. Yang aku paling berdoro-doro, paling berikut-ikutnya yang tidak paham ini. Maaf, saya tahu itu. Dan saya berlepas diri. Setelah dia menyebarkan, cuma ini orang-orang ini. Adapun pembesarnya, adapun yang dikatakan doanya yang juga telah ikut menyebarkan, diam seribu bahasa. Mereka mampu untuk mendatangkan seperti itu kepada Nabi Muhammad. Dan Allah selamat awal-awal.